Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan kama amar. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad. Matta salat aynun binadhar wa udhudun bikhabar. Wa ala alihi al-athar wa ashabil akhyar. Allahumma ya Rabbana akrimna bil istiqamati fi ta'atika فَفِتَّرْ فِي الْمَعَاسِي اللهم يا ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ربنا كما جمعتنا في هذا اليوم المبارك واجمعنا يوم القيامة مع حبيبك سيدنا محمد اغفر يا ربنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واستر يا ربنا عيوبنا إنك أنت الغفار الغفور الستير الستير اللهم يا ربنا استر عيوب المسلمين جميعا واغفر عنهم اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد Para perindu dan pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Alhamdulillah terus dan terus dimudahkan oleh Allah untuk mendekat dan semakin mendekat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena majlis kita pagi ini adalah majlis hadis, artinya setiap kita menambah satu hadis, itu artinya kita menambah dekat kepada Nabi. Setiap kali kita membaca satu hadis dibarengi dengan renungan-renungan, dibarengi dengan pemahaman-pemahaman, itu artinya menambahkan kedekatan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita diberi oleh Allah keistiqamahan bisa terus seperti ini, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat kepada Nabi, hingga nanti di syurga kita bisa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, jangan lupa perbaharui niat. Yang baru pertama kali hadir di majlis ini, jangan lupa untuk niat. Niat yang baik, niat karena Allah, dan lintaskan di hati janji kepada Allah untuk bisa senantiasa melazimi majlis ini. Tidak akan kita tinggalkan kecuali ada udzur-udzur, hal-hal yang lebih penting lagi. Dan juga yang sudah biasa istiqomah, terus minta kepada Allah agar tetap bisa istiqomah hingga tidak meninggalkan majlis mulia seperti ini kecuali karena ada udzur-udzur, dan semoga kita dijauhkan dari udzur-udzur itu sehingga kita bisa tetap istiqomah dan terus-menerus belajar dan belajar hingga kelak setelah panjang umur dicabut nyawa kita dalam keadaan kita benar-benar mencintai dan dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita langsung saja membaca kitab At-Tajridus Sharih dari Sahih Bukhari yang diringkas oleh Imam Az-Zabidi kepada para asatidz untuk membacanya. Tafadhalu. وبه إلى يقال عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث مبيته في بيت خالته تقدم وفي هذه رواية قال ثم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث مبيته في بيت خالته تقدم وفي هذه الرواية قال ثم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث مبيته في بيت خالته تقدم. وفي هذه رواية قال: ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. Kita masih di dalam bab adzan. Sampai kepada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu hadithu mabitihi sallallahu alaihi wasallam fi baiti khalatihi Sayyidah Maimunah. Ini ceritanya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas menginap di rumah bibinya Sayyidah. Bibi beliau yang bernama Sayyidah Maimunah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bittu fi baiti khalati Maimunah. Itu dalam hadis selengkapnya. Aku menginap di rumah bibiku Maimunah. Jadi, hadis selengkapnya kita baca dulu ini. Fi baiti khalati taqaddama, sudah lalu. Sudah lalu itu berarti pernah disebutkan di sini. Yaitu tentang kisahnya Sayyidina Abdullah ibn Abbas menginap di bibinya dan melihat dan menyaksikan sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis tersebut bunyinya mungkin masih ingat, masih kita perlu ulang kembali. Suatu ketika Sayyidina Abdullah ibn Abbas berkata, "Bittu fi baiti khalati, aku menginap di rumah bibiku Maimunah, Sayyidah Maimunah. Fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat Isya. Shalla Isya. Tumaja'a, kemudian setelah itu datang fa shalla arba'a raka'atin. Melakukan 4 rakaat. Tsumma nama, kemudian Nabi tertidur. Tsumma qama, kemudian bangun. Faji'tu, kemudian aku datang fa qumtu an yasarihi. Kemudian aku datang di kirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'alani an yaminihi, kemudian Nabi menjadikan aku di kanannya. Masih ingat hadis yang lalu bahwasanya kalau orang mau berjamaah berduaan, jangan di kirinya. Kalau ada imam dengan makmum, maka makmumnya berada di kanannya, bukan di kirinya. Sehingga waktu itu Nabi Muhammad melihat Sayyidina Abdullah ibn Abbas solat bersama Nabi, berjamaah dengan Nabi. Kok Sayyidina Abdullah ibn Abbas berada di kirinya Nabi? Oleh Nabi ditarik dan diputar, ditaruh di kanannya. Ini, maka ini cara berjamaah yang sudah pernah kami sebutkan berulang-ulang. Jadi harus begitu, jangan di kirinya. Kalau di kirinya itu melanggar dan itu menghilangkan pahala berjamaah menurut mazhab kita Imam Syafi'i. Ibnu Battal yang mensyarahi hadis Bukhari mengatakan tidak sah salatnya orang berduaan jika makmumnya ada di kiri. Dan itulah mazhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi menurut mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal bahwa kalau ada orang salat berduaan laki dengan laki berduaan, lah kok makmumnya di kiri, batal. Akan tapi menurut jumhur ulama tidak batal. Hanya saja tidak sempurna jamaah, menghilangkan pahalanya jamaah. Ini ilmunya. Fa shalla 5 rakaat, kemudian Nabi Muhammad setelah 4 rakaat salat 5 rakaat. Berarti 4 sama 5 berapa? 9 rakaat. Tsumma shalla rakaatain, kemudian Nabi Muhammad salat 2 rakaat. Jadi berapa? 11. Tsumma nama, kemudian Nabi tidur. Tsumma nama, kemudian Nabi tidur hatta sami'tu ghatithahu aw khatithahu, kemudian aku mendengar suara tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini adalah hadis yang lalu. Kemudian di sini diulang lagi yang bunyinya tentang kisah menginapnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang menginapnya Sayyidina Abdullah bin Abbas di rumah bibinya Sayyidah Maimunah. Kemudian di situ disebutkan wa fi hadhihi riwayah, dan di riwayat ini ada tambahannya. Tsumma nama, kemudian Nabi Muhammad tidur. Hatta nafakha, sehingga keluar suara di saat tidur, suara angin. Lelap di dalam tidur sehingga suara angin yang keluar. Apa ya? Bukan ngorok. Bukan. Kalau ngorok itu terlalu keras. Jadi ya desahan waktu tidur. Jadi mungkin karena lelapnya orang dalam tidur, maka terdengar suara itu. Hatta nafakha. Naman nafakoh thumma atahul muadzin, kemudian terdengarlah tukang adzan. Tukang adzan adzan di masjidnya Rasulullah, fakharaja, kemudian Nabi keluar, fasholla, kemudian salat bersama mereka, walam yatawaddo, dan Nabi tidak berwudu. Baik, hadis. Hadis ini masih ada hubungannya dengan cerita tadi. Kisah tentang salatnya Sayyidina Abdullah ibn Abbas di sampingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lengkapnya hadis tersebut adalah nimtu inda maimunata, aku tertidur, disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari di aslinya, karena itu tadi diringkas. Nimtu, aku tidur inda maimunata, di rumahnya Sayyidah Maimunah. Wa nabiyyu indaha, waktu itu Nabi ada bersamanya. Waktu di harinya, tilkal lailah, pada malam itu. Fa tawaddo'a thumma qama yusalli, kemudian Nabi wudu, qama, berdiri, yusalli, salat. Nabi melakukan salat minimalnya lah 2 rakaat, mohon dihitung 2 rakaat. Faqumtu 'ala yasarihi, kemudian aku berdiri di samping kirinya. Fa akhadhani, kemudian Nabi mengambilku, fa ja'alani, lalu menjadikan aku an yaminhi, di kanannya. Aku mula berada di kirinya, ditarik. Ini diulang-ulang riwayat seperti ini. Sehingga benar-benar sangat jelas sebetulnya kalau berduaan salat itu jangan di kirinya. Karena kitab Sahih Bukhari saja tidak menyebut hanya sekali. Tidak sekali, diulang-ulang berkali-kali hadis ini. Kemudian fasalla 13 rakaatan. Kemudian Nabi salat 13 rakaat. 13 tambah 2 berapa? 15 rakaat. Tsumma nama, kemudian Nabi tertidur. Tsumma nama, tidur. Hatta nafakha, sehingga keluar suara tidur tadi. Wa kana idza nama nafakh. Nabi kalau tidur itu keluar suaranya. Tsumma atahul muadzinu, kemudian datang tukang azan, fa kharaja, kemudian Nabi keluar, fa shalla, Nabi salat, walam yatawaddo, dan tidak melakukan wudu. Tidak melakukan wudu. Dan ini adalah salat apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibahas di sini banyak masalah. Yang pertama adalah tadi sudah disebutkan, kalau bermakmum berduaan jangan di kirinya tapi di kanannya. Dan dijelaskan oleh para ulama bahwasanya di kanannya pun adalah satu barisan dengan imam, hanya mundur sedikit. Bahkan sebagian madhab mengatakan jajar persis antara imam dengan makmum. Tapi dalam madhab Imam Syafi'i mundur sedikit. Makanya uniknya di dalam madhab Imam Syafi'i ada orang sholat berduaan, imamnya di depan, makmumnya di belakang. Ini ya. Padahal sudah sangat jelas situ adalah satu barisan. Tolong ini diamalkan seperti ini. Jadi kalau kita berduaan itu satu baris dengan imam, dalam madhab Imam Syafi'i mundur sedikit. Madhab lain jajar, tidak apa-apa. Karena dalam riwayat yang sangat banyak adalah jajar. Dan memang kelihatannya, tolong tim dakwah ini segera menulis masalah ini agar bisa disebar, agar lebih manfaat tentang cara mengatur barisan. Diambil dari ulama-ulama madhab kita, enggak usah mana-mana, kita madhabnya Syafi'i. Makanya kita perlu membaca buku fikih itu adalah dengan perasaan, jadi sadar supaya diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya kadang-kadang ada santri kita itu masih nyelonong, sholatnya itu enggak karu-karuan, padahal belajar di sini. Ini bagaimana? Padahal sangat jelas. Baik, kemudian yang kedua adalah tentang sholat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlihat tadi berapa rakaat Nabi Muhammad lakukan sholat? 15 rakaat. Itu sholat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana witirnya, mana ininya tidak dijelaskan. Karena yang jelas ada witirnya di situ. Apakah witirnya Nabi Muhammad 15 atau yang lainnya? Maka ini tidak dijelaskan. Tapi ada riwayat bahwasanya Nabi Muhammad melakukan sholat 11 rakaat. Tidak di Ramadan dan tidak di luar Ramadan. Makanya unik, aneh, ajaib. Jika ada orang berkata bahwasanya kalau ada orang melakukan sholat raweh lebih dari 11 adalah bid'ah. Berhujjah hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Karena Nabi Muhammad sholat malam hanya 11 rakaat. Sholatnya Nabi di malam hari katanya cuma 11 rakaat. Dan 11 rakaat ditafsiri sendiri 8 raweh, 3 rakaat adalah witir. Padahal 11 rakaat itu hadis Siti Aisyah itu adalah kisah witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, witir Nabi 11. Adapun salatnya malamnya Rasulullah banyak, tidak bisa dihitung. Lah kalau itu dikatakan bahwa Nabi Muhammad melakukan salat witir plus salat tarawih 8 sama 3 menjadi 11. Lalu bagaimana hadis Bukhari Nabi Muhammad melakukan salat berapa rakaat tadi? 15 rakaat. Ayo. Mana itu katanya Nabi tidak pernah melakukan sholat di Ramadan dan di luar Ramadan. Itu lebih dari berapa? 11 rakaat. Itu yang diketahui oleh Sayyidah Aisyah. Tapi yang lainnya menceritakan ini. Sayyidina Abdullah bin Abbas. Termasuk beliau adalah seorang minal muktirina fi riwayatil hadis. Beliau meriwayatkan hadis sangat banyak. Mengatakan berapa? 15 rakaat. Jadi ini masih banyak riwayat-riwayat tentang sholatnya Nabi SAW. Yang sangat banyak. Berapa rakaat sholatnya Nabi SAW. Baik, kemudian yang ketiga. Masalah yang ketiga adalah masalah wudu. Masalah wudu di dalam sholat. Masalah wudu di dalam sholat. Nggak, sebelumnya masalah tadi. Sholat malamnya Nabi. Ada riwayat lagi yang mengukuhkan bahasanya Nabi sholat malam tidak hanya 11 rakaat. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Ini berbicara tentang sholat witir dan sholatnya malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu suatu ketika diceritakan bahasanya kisah Sayyidina Abdullah bin Abbas, tapi redaksinya berbeda. Jadi menunjukkan riwayat berbeda-beda, tapi semuanya menunjukkan bahwa yang jelas Nabi sholat tidak hanya 11 rakaat dalam satu malam. Ini. Bata suatu ketika Anna ibn Abdullah bin Abbas bata inda Maimunata, nginap di tempatnya Sayyidah Maimunah. Wahia khawlatuhu. Kemudian di situ diteruskan fana mahattan tasafal lail aqriban minhu fastayqadha. Nabi tidur di tengah malam. Fastayqadha, kemudian Nabi terbangun yamsah nauma an wajhihi, mengusap wajahnya setelah tidur bangun. Tuma qara'a 10 ayat min Ali Imran, kemudian membaca 10 ayat dari Ali Imran. Surat Ali Imran. Tuma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad bangun. Tawaddu'a, berwudu, fa ahsanal wudu, dengan wudu yang benar. Tsumma qama yusalli, Nabi Muhammad salat. Berapa rakaat? Minimal berapa? 2? 2 rakaat. Enggak ada salat setengah rakaat. Nabi salat. Fa sana'tu mithlahu, kemudian aku, kata Abdullah bin Abbas, aku ikut-ikut. Fa qumtu ila jambihi, aku duduk, aku salat di sampingnya. Fa wada'a ayyatuhu lumnya 'ala ra'si. Kemudian tangannya Nabi Muhammad nyentuh kepalaku. Wa akhadha bi uduni, kemudian ditarik aku. Ditarik, dibenarkan tadi kisah tadi, sopnya salah, saya itu sopnya salah. Tsumma shalla rak'ataini, kemudian Nabi salat 2 rakaat lagi. Berarti 2 tambah 2 berapa? 4. Tsumma rak'ataini, kemudian 2 rakaat lagi. Berapa? 6. Tsumma rak'ataini, kemudian tambah 2 lagi. Tsumma rak'ataini, kemudian tambah 2 lagi. Tsumma rak'ataini, kemudian tambah 2 lagi. Tsumma rak'ataini, kemudian tambah 2 lagi. Baru setelah itu sholat witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sungguh unik ya, itu ada memanfaatkan bid'ah yang lebih dari 11 ini. Jadi banyak riwayat Nabi itu sholat malam tidak hanya berapa? 11 rakaat. Makanya heran-mengherankan sekali manusia-manusia itu. Ulama dulu enggak pernah ada mengatakan seperti itu. Akhir zaman ini lebih dari 11 rakaat adalah bid'ah Allah. Jadi padahal riwayat banyak sekali. Apalagi nanti Imam Ahmad meriwayatkan langsung khamsata asyar rakaat, 15 rakaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Hatta ja'ul mu'adzin, sampai datang adhan. Fasolah rakaatin, setelah adhan baru sholat 2 rakaat. Mereka menafsiri sholatnya Nabi 15 rakaat itu adalah disambung dengan qobliyah subuh. Sholat qobliyah subuh lain cerita ini. Dengar adhan baru sholat 2 rakaat. Begitulah keunikan-keunikan orang zaman sekarang. Lihat, menyalahkan orang lain. Ternyata subhanallah, di dalam dirinya adalah banyak kekurangan. Maka yuk kita percaya kepada ulama. 4 madhab pengatapan bahwasanya insyaallah nanti dibahas secara detail kalau sudah memas mendekati bulan Ramadan, salawat tarawihnya Rasulullah tidak terhitung. Bukan hanya 11 rakaat. 11 rakaat itu salat witirnya. Tarawihnya Nabi tidak terhitung. Akan tapi tarawihnya Nabi memang tidak terhitung, tapi tarawihnya para sahabat Nabi bisa dihitung, dan itu disebutkan oleh 4 madhab para a'immah madhab arba'ah bahwasanya salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 20 rakaat, dan itu ada hujah-hujahnya yang sangat kuat. Maka dari itu, kalau ada orang melakukan sholat 11 rakaat witir saja, bagus, gak apa-apa, daripada tidak sholat. Yang menjadi masalah itu, lah kok mengurangi, melarang orang sholat 23 rakaat. Dan gembar-gembar di musola-musola. Maka ini jauh-jauh sebelum masuk Ramadan. Sudah ada sekarang buku traweh, dari tim dakwah sudah menyusun buku traweh, ada tim disusun buku traweh, yang menjelaskan tentang riwayat-riwayat dari Nabi SAW dan perkataan para ulama. Tolong itu, nanti diambil dan disebarkan ke masjid-masjid yang sudah mulai berubah. Sayang dong Ramadan kok ibadahnya dikurangi dari 11, dari 23 menjadi 10, 11. Maka harus ditambah ibadah-ibadah seperti itu. Baik, inilah kemudian masalah wudu. Masalah wudu. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Muhammad disebutkan salat tanpa wudu. Tadi disebutkan walam yatawaddo. Nabi Muhammad melakukan salat, fa kharaja Nabi keluar yusalli salat walam yatawaddo, tidak wudu. Di sini ulama menjelaskan masalah ini berbeda-beda. Yang pertama adalah ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidur, akan tapi hatinya tidak pernah tidur. Jadi ada riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi itu tidur tapi hatinya tidak pernah tidur. Disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanamu 'ainuhu wa la yanamu qalbuhu. Hadis sahih. Nabi tidur matanya, tidak tidur hatinya. Itu hukum khusus. Akan tapi apakah benar itu hukum khusus? Ada riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Tirmidzi meriwayatkan bahwa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya'muruna, memerintahkan kepada kami, idza kunna safaran, kalau kita dalam keadaan bepergian, alla nanza khifafana, untuk tidak melepas sepatu. Ini babnya mashul khuffaini, mengusap sepatu di saat kita berada di bepergian. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i waktunya 3 hari 3 malam. Talata ayamin wa layalihinna. 3 hari 3 malam. Nah, kita mengusap berwudu itu apa? Illa min janabatin, kalau janabah harus dilepas dan mandi. Tapi kalau kita tidak janabah hanya batal wudu saja. Kita boleh berwudu lengkap, cuman sepatu tidak usah dilepas, diusap saja di sepatu yang telah memenuhi syarat tersebut. Diusap apa? Min ghaitin, dari buang air besar. Wa baulin, dan dari buang air kecil. Wa naumin, dan karena tidur. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya tidur membatalkan wudu. Seolah-olah begitu. Akan tetapi apakah benar seperti ini? Jadi Nabi menyebutkan bahwa kamu berwudu, tidak usah dilepas sepatumu. Kalau ternyata kamu batal karena misalnya buang air besar, buang air kecil, atau tidur, tetaplah kamu berwudu tapi cukup diusap. Enggak usah dilepas sepatumu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Tapi Imam Muslim juga meriwayatkan hadis. Bahwasanya anna sahabah radhiyallahu anhum kanu yang tadiruna al-isya'a. Ini hadis sudah lalu. Sudah disebutkan. Para sahabat Nabi itu menanti isya. Menanti isya. Ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zamannya Nabi. Jadi nunggu isya. Jadi nunggu Nabi datang sampai malam, ingat sampai para sahabat Nabi tertidur itu. Hatta tahfiqa ru'usuhum, sampai kepalanya itu apa itu? Ngerunduk-ngerunduk begini sayangnya, tahfiqanya karena ketiduran. Tsumma yusalluna, kemudian mereka salat, wa la yatawaddauna, dan tidak berwudu. Lah, ini kok orang tidur tidak wudu? Tapi yang tadi disuruh wudu, dan cerita Nabi Muhammad tidak wudu salat. Bagaimana ini semuanya? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan seperti yang diambil dari mazhabnya Imam Ahmad, batal tidur. Ada riwayat dari Imam Ahmad, batal langsung wudu. Kemudian ada yang mutlak tidak batal. Jadi ulama berbeda. Ada yang mengatakan wudu tidak batal mutlak, mengambil hadis ini. Ada yang mengatakan tidur dalam keadaan. Ada pendapat yang mengatakan, sampai Imam As-Sunani menyebutkan ada 8 pendapat dalam hal ini. Kita enggak usah rame-rame disebut semuanya. Karena kita tidak perlu mengambil semuanya. Kita ingin menjelaskan mazhab kita Imam Syafi'i. Jadi ada ulama yang mengatakan, yang pertama, tidak batal mutlak. Tidur jungkir balik tetap tidak batal. Yang kedua, batal mutlak biarpun tidurnya duduk, biarpun sebentar. Yang kedua, ada batal di saat tertentu, misalnya di luar sholat. Ada beberapa ulama pendapat. Hanya yang perlu dihadirkan adalah, menurut jumhur ulama madhab Imam Syafi'i, menggabungkan dua hadis, apa sih kata ulama madhab Syafi'i? Apakah tidur membatalkan wudu? Digabungkan dua hadis. Hadis yang pertama mengatakan tidur membatalkan wudu. Hadis yang kedua, sahabat Nabi tertidur sampai kepalanya merunduk-merunduk begini, ternyata langsung melakukan sholat. Baik, maka ulama ini lihat hebatnya mereka. Melihat dari sisi mana? Dengan kecerdasan beliau melihat bahwasanya ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya tidur itu membatalkan wudu jika tidurnya dalam keadaan telentang. Tapi tidur tidak membatalkan wudu jika dalam keadaan posisi duduk. Muwakkidun maq'adahu, dengan menempatkan posisi duduknya seperti ini. Dari mana diambil? Kalau telentang mutlak ini. Sebab kalau ada orang kepalanya yang ngerunduk-ngerunduk, ini kira-kira tidurnya bareng atau duduk? Duduk umumnya sampai begini-begini. Makanya dari mazhab Imam Syafi'i itu begitu. Jadi ulama itu cerdas. Jadi ada sahabat Nabi nunggu, nunggu waktu sholat sampai ketiduran. Ketiduran. Kemudian langsung didirikan sholat, mereka sholat gak pakai wudu. Karena mereka tertidur dalam keadaan duduk. Tsumma yusalluna, kemudian sholat, walaya tawadu, tidak sholat. Tidak usah berwudu. Maka di dalam mazhab kita Imam Syafi'i bahwa tidur tidak membatalkan wudu jika kita tidur dalam keadaan duduk. Tidak ada beda apakah orang kurus, orang gemuk. Ada sebagian dalam mazhab Imam Syafi'i dibedakan. Orang yang sangat kurus tetap batal. Jadi ada orang. Jadi karena apa? Tujuannya adalah untuk kalau orang sangat kurus tetap ada rongga-rongga yang keluar. Dan subhanallah, secara kajian kenyataan memang lihat unik ya subhanallah. Ulama itu di saat mencetuskan itu dipikir dari segala sisi. Dari pemahaman ini. Karena Pak Nabi mengatakan al-ainu wika'usyah. Yang namanya mata itu pengikat lubang belakang. Jadi kalau mata melek itu insyaallah orang bisa nahan angin, tapi kalau sudah mata tidur siapa yang bisa nahan? Ya. Dan seperti itu. Jadi hujah-hujah didatang oleh para ulama sehingga muncullah pendapat mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bahwa yang namanya tidur dalam keadaan duduk biarpun nyandar tidak batal. Oh. Ibu di mobil biarpun nyandar begini batal enggak? Tidak batal. Dan memang hakikat kenyataan, coba mohon maafin majelis mulia. Orang dalam keadaan duduk begini, kalau ingin buang angin, biarpun itu angin, posisinya harus dirubah. Semuanya coba, kenyataan ini. Jadi enggak gampang angin keluar dalam posisi duduk. Memang begitu, orang kalau lagi duduk, kalau posisinya tidak berubah bisa ramai itu nanti sak kampung suaranya. Jadi harus dirubah biar bisa keluar. Nah, itu hakikat kenyataannya seperti itu. Maka sudah jelas di dalam mazhab kita Imam Syafi'i bahwasanya kalau orang tidur dalam keadaan tidur dalam kalau orang tidur dalam keadaan duduk maka wudunya tidak batal. Sudah sangat jelas ya ini yang ada di dalam mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Maka enggak usah tanya lagi itikaf. Bahkan di dalam sholat pun tidak batal. Asalkan dalam keadaan duduk. Kalau lagi sujud kemudian tidur. Sangat batal. Ya. Jadi ada orang sholat nih mas. Pengantin baru ini mertuanya kagum betul. Masya Allah mantuku sholat 5 jam. Rupa waktu tahiyat terakhir itu tertidur ya. Waktu pun mertuanya buka pintu. Assalamualaikum. Hebat benar nih. 4 jam tidur ya. Jadi ada. Jadi dalam keadaan tidur. Maka di situ tidak batal wudu. Selesai ya? Sangat jelas. Ini diambil, maka ini ketemu hujah-hujah semacam ini. Ini nikmat. Dan maka dari itu, apa yang dilakukan Nabi dalam hadis tersebut? Nabi bangun langsung sholat. Maka ditafsiri oleh para ulama, waktu itu Nabi tidur dalam keadaan duduk. Bisa saja kita katakan itu kekhususan Nabi. Bisa juga kita katakan Nabi waktu itu tidur dalam keadaan duduk. Maka ya Nabi langsung sholat. Itu saja yang perlu dihadirkan di majelis mulia ini. Tentang wudu di dalam sholat. Baik, ini saja. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Satu hadis saja. Kita langsung kepada kita Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai kepada hadis yang 266. Qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'an Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal. Wa anhu, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abi Hurairah itu riwayat hadisnya sangat banyak sekali. Padahal beliau hanya duduk dengan Nabi 17 bulan. Cuman 17 bulannya adalah hanya untuk mengambil ilmu dari Nabi. Khusus ambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shalawat ibu, sallu ala Nabi Muhammad. Laisal, kalau disebut nama Nabi disambut agar tidak dianggap pelit nanti. Kalau kita pelit nanti tidak dikasih syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, laisal miskinu, bukanlah seorang miskin itu adalah alladhi, orang yang tarudduhu at-tamratu wat-tamratani, yang bisa tertutupi, tertolak, tertahan dengan satu kurma atau dua kurma, wala lukmatu aw lukmataini, atau dua suap, satu suap atau dua suap. Dijelaskan oleh para syurah hadis, bukanlah seorang miskin itu adalah orang yang pergi ke tempatnya orang-orang untuk mengambil, minta kepada seseorang dikasih sesuap nasi atau satu kurma lalu dikumpulkan. Bukan itu orang miskin. Innamal miskinul ladzi yata'affafu, akan tapi orang miskin adalah orang yang yata'affaf, enggan untuk meminta-minta. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Jadi yang namanya orang miskin di sini maksudnya miskin yang mendapatkan kemuliaan yang sesungguhnya. Jadi orang yang afif, orang melarat tapi tidak minta-minta. Jadi dikatakan ini, bahkan pensyarah hadis mengatakan bahwa kalau ada orang melarat masih keliling dan minta-minta, itu sudah tidak dianggap miskin lagi. Bahkan sebagian kecil mengatakan tidak boleh terima zakat orang yang suka minta-minta keliling itu, karena bisa ditutup dengan apa yang ia dapatkan dari minta-minta. Tapi jumhur ulama tetap mendapatkan, kata Imam Nawawi, tetap mereka mendapatkan zakat, hanya kemiskinannya tidak sempurna dan bukan miskin yang mulia. Akan tapi yang disebut ini kan babnya kemuliaan orang miskin. Orang miskin yang disanjung dan mulia adalah alladzi yata'affaf, orang melarat akan tapi dia tidak meminta-minta. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain disebutkan, fi sahihaini, dalam kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim, laisal miskinu, bukanlah orang miskin yang mulia itu, alladzi yatufu 'alan nasi, yang keliling kepada manusia, tarudduhu al-lukmatu wa lukmataini, yang akan dikembalikan, diberikan kepadanya sesuap atau dua suap nasi. Bukanlah seorang miskin itu orang yang keliling minta-minta untuk diberi sesuap nasi. Ataupun tamratu wa tamrataini, atau kurma. Satu kurma atau dua kurma. Walakinnal miskina, akan tapi orang miskin, alladzi la yajidu ghinan yughnihi, yaitu orang yang tidak punya sesuatu yang mencukupinya, satu. Enggak mencukupi, dia enggak punya. Kemudian la yufton bihi, tidak disadari oleh orang kalau dia enggak punya. Jadi orang enggak punya tapi menutupi kemiskinannya. La yufton, tidak diketahui. Bihi, orang tersebut, fayutasaddaq alaihi, sehingga orang bisa bersedekah kepadanya. Wala yaqumu, dan tidak berdiri, fayas'alan nasa, kemudian minta-minta kepada manusia. Jadi orang miskin yang mulia ini, yang pertama, ia tidak punya. Yang kedua apa? Tidak diketahui oleh orang lain. Yang ketiga, tidak minta-minta Allah. Nah ini, maka yang perlu diperhatikan, sedekah kita kepada orang seperti itu luar biasa. Dan kita bisa tahu orang-orang semacam ini. Kita bisa ngira-ngira. Mungkin kadang-kadang kita masuk rumahnya, subhanallah, makannya pas-pasan. Mungkin hanya dengan garam atau apa saja. Hidupnya adalah pas-pasan atau mungkin tidak mampu. Tapi pun demikian dia sangat mulia. Tidak pernah mau meminta-minta. Dan meminta-minta memang rendah. Meminta-minta memang rendah. Kecuali darurat, orang mau mati baru diperkenankan minta. Tidak mampu. Apalagi orang yang cukup minta-minta. Na'udzubillah. Hati-hati, berjanjilah untuk tidak meminta-minta. Minta-minta. Oh, musibah. Dan nanti akan datang di hari kiamat, wajahnya tidak ada dagingnya. Hina. Mintanya orang kaya adalah haram. Mintanya orang melarat adalah mubah. Orang melarat yang bakal mati baru wajib. Maka di saat orang melarat yang tidak sampai mati, maka di saat dia menahan, membiasakan dengan hidup apa adanya, dengan sederhana-sederhana, maka kemudian tidak minta-minta kepada orang, itulah yang mulia. Dan disitulah kemuliaan. Ana indal munkasirati qulubuhum, aku bersama mereka. Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku bersama orang melarat yang kayak begitu. Orang melarat yang sembunyi. Ada di kampung kita, Bu, pasti. Ibu-ibu janda, enggak punya suami, anaknya banyak, lihat. Hanya kerja apa adanya, Masya Allah, jualan ini, jualan itu. Enggak pernah minta-minta. Dan bahkan kadang dikasih pun tidak mau. Dikasih tidak mau, merasa saya tidak nyaman, saya senang dengan jerih payah saya sendiri. Wah, ini kalau kita memberikan kepada orang yang semacam ini kemuliaan yang sesungguhnya. Dan dialah orang-orang yang doanya dikabul oleh Allah. Yang Allah firmankan, ana indal munkasirati qulubum. Aku bersama orang-orang yang terpatah-patah hatinya. Karena kemiskinan atau karena sakit yang ia rasakan dan seterusnya. Ini adalah makna. Jadi orang melarat yang mulia adalah orang melarat yang tidak minta-minta. Tapi kalau kerjaannya minta-minta, itu tidak melarat yang mulia lagi. Ini sebabnya di dalam bab ini, bab tentang keutamaan orang-orang melarat karena Allah bersama mereka. Ya yang melarat, apalagi kaya minta-minta. Ada orang punya sifat suka minta. Jadi melihat barangnya orang baik itu enggak mau diem. Buat saya aja ya. Waduh, kadang-kadang ustaz dan kiai ini paling kacau. Kalau sudah ustaz sama kiai minta kepada jamaahnya enggak bisa ditolak. Nyanjuk sih, Masya Allah Pak Haji ini baik benar ini. Orang paling dermawan sedunia ini. Pak Haji cincinnya Pak Haji ini. Saya pakai cincin. Bukan minta-minta ya. Jadi al-akhdhu bil haya'i akhdhu bis saif. Kalau ada orang mengambil dengan makom, itu kayak main pedang. Jadi kalau kiai minta kepada jamaah itu seperti ngerampok. Lebih dahsyat dari ngerampok. Kalau ngerampok kan pakai pedang. Tapi kalau makomnya kiai itu pakai kemuliaan kehormatannya. Cincinnya buat saya. Gelang buat saya. Itu hina, hina, hina. Ya. Yang melarat saja hina, kalau minta menjadi tidak mulia dengan kemelaratannya, apalagi yang kaya. Maka dari itu siapapun dari kita, yang cukup, jangan biasakan meminta-minta. Dan termasuk anak kita, jangan dilatih untuk yang demikian. Khususnya orang yang punya makom. Makom, kemuliaan di kampungnya. Ketua suku barangkali. Kepala suku, kabilah atau apa. Awas, jangan menggunakan makamu untuk meminta kepada orang. Ustaz dan kiai. Jangan meminta-minta. Selagi kalau beli sendiri, mencari sendiri. Orang melarat yang mulia yang disanjung pada pertemuan yang lalu adalah orang melarat yang yata'affaf. Memuliakan dirinya dengan tidak meminta-minta. Afif. Dan bersedekah kepada orang yang semacam ini berlipat-lipat pahalanya. Maka perlu kita saling berbisik untuk bercerita tentang orang afif. Kita ingin tahu juga kalau ada orang afif di kampung, ada misalnya orang tidak pernah meminta-minta orang yang baik dan sebagainya. Sampaikan. Nanti disampaikan kepada yang lainnya bakal dibantu. Nah, itu. Jadi, la yakumu fa yas'alun nasa, tidak berdiri kemudian minta-minta kepada manusia. Kemudian hadis selanjutnya. Apa sih keutamaannya orang miskin itu? Orang miskin yang sesungguhnya tadi. Keutamanya orang miskin itu adalah apa? Menjadikan orang yang berhubungan dengan dia jadi mulia. Hadis berikutnya. 367. Wa anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sa'i, orang yang berusaha mencari rizki, alal armalati, untuk menanggung janda-janda. Lihat, bukan istrinya, bukan anaknya, bukan apa-apa. Begitu mulianya Islam. Kalau ada janda-janda yang tidak mempunyai suami, yang tidak bisa beri nafkah, tolong diperhatikan itu. Tolong diperhatikan. Dan pada zaman Nabi dihimbau, yang belum menikah untuk menikahinya. Itu adalah menolong. Di samping menolong adalah juga sebuah kemuliaan yang luar biasa. Kalaupun tidak menikahinya, maka memberi bantuan, mungkin dia punya anak banyak. As-sa'i 'alal armalati, yang mencarikan rizki buat orang-orang janda itu, wal miskin, dan orang melarat, orang miskin. Itu kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang dijihad di jalan Allah. Wa ahsibuhu qala, aku menduga Nabi berkata begini. Wa kal qa'im, dan aku, jadi dari Sayyidina Abi Hurairah berkata, sepertinya Nabi juga pernah mengatakan begini, wa kal qa'im, seperti orang yang berdiri bangun malam, alladzi la yaftur, yang tidak pernah putus. Jadi orang mencari nafkah untuk janda-janda yang ada di kiri kanan kita, ataupun untuk orang fakir, orang miskin yang ada di kiri kanan kita, miskin yang tadi, miskin yang tidak minta-minta tadi, miskin yang benar-benar miskin yang menjaga diri, Wakasoim seperti orang yang berpuasa, wala yuftir tidak pernah berbuka. Seperti orang yang malamnya bangun, siangnya puasa. Hebat. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka ini, jadi fi sabilillah seperti orang yang berada di jalan Allah. Ini jangan salah paham lagi. Wah, ini fi sabilillah. Berarti kalau saya mencari rezekinya untuk orang fakir, saya boleh nerima zakat nanti. Ini bukan masuk bab ini, hati-hati. Banyak kalimat fi sabilillah itu. Tapi ketahuilah dalam bab zakat sudah kita jelaskan di dalam pembahasan zakat. Sudah ada bukunya juga masalah zakat. Baik. Jadi siapapun yang berusaha mencari rezeki, nah ini, menjadi mulia. Orang yang memberikan rezeki kepada orang janda yang tidak mampu, sama memberikan rezeki kepada orang-orang miskin yang yata'affaf tadi, yang dia sendiri menjaga diri, tidak pernah minta-minta, tidak merengek kepada orang, tidak keliling di pintunya orang-orang, maka yang memberikan nafkah kepada orang ini adalah mendapatkan kemuliaan seperti orang jihad di jalan Allah. Subhanallah. Jadi orang lain pun menjadi mulia gara-gara si miskin ini. Orang lain menjadi mulia gara-gara si janda ini. Makanya ini dimuliakan oleh Allah. Maka dari itu tolong, peduli kepada mereka janda-janda. Peduli kepada orang miskin. Karena apa? Dengan kepedulianmu kepada para miskin itu, maka akan menjadikan engkau mulia, mendapatkan pahala seperti pahalanya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, doa-doa mereka akan mudah dikabul. Mudah doa mereka akan dikabul. Yang miskin, mungkin ada di antara yang hadir tempat ini, miskin yang sesungguhnya, yang memenuhi sifat-sifat ini, sudah melarat, tidak merengek, bekerja secukupnya. Jerih payah makan, kerja sehari bisa dimakan sehari, besok kerja lagi dan seterusnya, tapi tidak pernah merengek. Ini adalah orang mulia yang mohon nanti didoakan kami semuanya. Pulang ke rumah masing-masing. Enggak ketahuan orangnya. Kalau ketahuan enggak lagi. Baik, ini saja yang bisa kami hadirkan, bahwa ternyata kefakiran itu adalah mulia jika fakirnya orang tidak menjadikan dia merengek kepada orang, ngerepoti orang, akan tapi ya ta'affaf, dia itu malah menjaga untuk tidak minta-minta. Jadi ada dua syarat. Dia tidak punya hal sesuatu yang mencukupinya, yang pertama. Yang kedua, tidak diketahui oleh orang kalau dia seperti itu. Maksudnya tidak diobral. Yang ketiga, dia pun tidak keliling minta-minta kepada orang. Karena ada, yaitu musibah, orang kerjaan minta. Dan juga mohon maaf, yang namanya minta itu ternyata penyakit. Biarpun sudah dicukupi, lebih senang minta. Kadang-kadang kaya di rumahnya, minta. Makanya dalam satu riwayat, ya, Nabi itu marah kalau ada orang yang mampu bekerja, kita kasih. Makanya kalau ada orang minta datang ke rumah Anda, dia masih keker, kasih cambuk. Keker ya. Bukan kasih cambuk, kasih cangkul. Dikasih cangkul suruh kerja. Ya. Jadi kalau ada orang, lebih baik kita kasih kerja, biar dia makan dari jerih payahnya sendiri. Tapi kalau kelihatan orang tua yang jalannya, insya Allah, perlu dikasih. Tapi kalau sudah orang yang seger buger, leminta, Masya Allah, lah ini musibah. Karena dia melakukan satu bentuk kemaksiatan, dia masih mampu bekerja, tapi kenapa dia minta-minta? Ya. Lagi, Ustaz. Minta-minta musibah. Ada Ustaz keliling kerjanya minta-minta. Kalau tidak Ustaz, anaknya Ustaz. Hati-hati, awas. Kalau ada anak saya minta-minta, tolong dirotan. Saya tidak setuju. Kalau ada anak saya minta-minta, biarpun sekecil apapun, biarpun minta kue, tolong belikan, saya tidak rela kalau dituruti itu semuanya. Karena itu merusak anak-anak nanti. Akhirnya, bakal minta. Sebab kalau minta, insya Allah pasti bakal dikasih. Tapi anak saya rusak nanti. Kalau ibu, anak saya minta, bu, tolong belikan es, kira-kira dibelikan es atau tidak? Mesti belikan, nanti anak saya rusak, jadi peminta-minta. Jadi jangan sampai anak saya jadi rusak, peminta-minta, enggak ada. Apalagi minta duit gede, masuk ke rumahnya Pak Haji, Pak Haji, enggak ada. Atas nama anak saya enggak ada itu semuanya. Langsung laporkan telepon ke sini. Bu ya, ini Muhammad atau Zahra atau ini datang ke saya, ini bagaimana? Ini pulang sudah saya siapkan rotan nanti. Jadi enggak ada. Saya tidak mendidik anak-anak untuk minta-minta. Dan memberi pun saya kurang begitu. Ya. Kadang-kadang merusak anak-anak. Kalau beri mungkin dengan cara yang baik. Kalau langsung, jadi nanti ada anak, wah ini ibu yang suka ngasih saya. Datang lagi dekat-dekat nanti. Minta dikasih lagi. Biarpun tidak ngomong minta. Itu juga merusak anak-anak. Baik, ini saja. Mohon maaf, yang ngasih, tidak ada, saya tidak pernah menolak yang ngasih itu. Cuman kami mohon, tolong dididik anak saya yang baik juga. Jangan sampai kalau minta langsung dituruti gini-gini, itu anak saya yang rusak nanti. Musibah. Anaknya Ustadz rusak. Itu banyak yang gara-gara seperti itu. Apalagi sudah gede ngerti duit. Jadwal nih. Bulan pertama ini ke daerah Majalengka. Keliling. Bulan kedua Indramayu. Keliling setahun sekali. Setahun sekali enggak kerasa. Kerjaannya minta-minta. Na'udzubillah. Ada memang begitu jadwal. Jadi keliling Jawa. Ah, ini kota ini, kota ini, kota ini. Kerjaannya minta dok. Alasannya silaturahmi. Silaturahmi yang silaturahmi anaknya kiainya enggak enak. Enggak ngasih duit kan. Wah. Sebetulnya dia datang meminta, bukan silaturahmi sesungguhnya. Makanya kalau bisa anak-anak nanti kalau datang ke rumahnya orang bawa duit. Tolong pengawal-pengawal yang nganterin nanti bawa duit. Tidak boleh. Jangan dikasih duit. Nanti musibah, nanti rusak. Allah alam. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Amin. Semoga Allah menjadikan kita orang yang memberi dan orang yang bukan yang menerima. Mau memberi ya? Pilih mana bu? Pengen dikasih duit atau ngasih duit? Ngasih lah. Niat yang benar saya pengen ngasih terus. Tidak pernah mau minta. Allahu a'lam bishawab. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio di mana saja berada. Selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Kepada para jamaah yang bertanya kami persilakan dari kaum muslimin satu penanya, dari kaum muslimah satu penanya dengan satu orang satu pertanyaan. Baik yang seputar beliau sampaikan ataupun hal-hal lain kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mau bertanya di luar tema Bu ya. Ini ada teman juga bertanya kepada kami namun kami enggak bisa menjawab masalah imunisasi Bu ya. Menurut sudut pandang Islam, imunisasi itu seperti apa? Apakah diperbolehkan atau seperti apa? Itu saja Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu menanya kembali kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau nanya kalau kita misal pengemis, apa ada kriterianya? Apa itu? Pengemis. Apa ada bagaimana? Sebab saya pernah dengar ceramah, kalau ada orang minta itu harus kita kasih walaupun dia masih muda karena dikhawatirkan itu jelmaan dari malaikat untuk menguji kita sejauh mana rasa ini kita ke pengemis itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada guru kita semua Bu Yahya untuk menjawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah tentang imunisasi. Memang ada beberapa dokter yang menjelaskan tentang imunisasi. Ada sebagian dokter waktu itu ada di Bogor dan di beberapa tempat yang lain. Kita ingin menghadirkan dan beliau juga menulis beberapa buku tentang imunisasi. Yang dikatakan di situ katanya imunisasi itu ada program yang disusupkan oleh orang-orang yang ingin merusak Islam dengan memasukkan sesuatu ke dalam imunisasi tersebut sehingga akan merusak apa cara berpikir atau apa yang ada pada kaum muslimin. Itu perkataan mereka. Akan tapi perkataan ini kan perlu hujah. Dan kalau bang benar perlu dukungan untuk mensosialisasikannya. Sisi lain yang mengomandukan tentang imunisasi itu adalah untuk kekebalan anak dari bermacam-macam jenis penyakit. Dan itu juga perkataan para dokter yang didukung oleh para pemerintah, para dokter. Agian di sini memang ada silang pendapat tentang yang demikian itu. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang mengerti tentang hal ini. Saya pun banyak tanya kepada dokter. Dan dokter di mana-mana pun yang kami tanya memang ada yang mengatakan memang tidak usahlah. Imunisasi yang dibagi-bagikan gratis itu katanya begitu. Saya bukan ahlinya seorang dokter. Saya sampai hari ini pun tetap bertanya. Makanya waktu itu kami ingin mendatangkan beberapa dokter yang ada di Jakarta waktu itu yang bisa menjelaskan tentang imunisasi dengan ilmiah ke sini. Supaya orang tahu, kalau dari lidah saya, ternyata saya tanya sebagian dokter, Bu, ya itu imunisasi penting. Untuk kekebalan anak, mulai dari yang namanya penyakit ini, penyakit itu, penyakit ini, penyakit itu. Baik. Jadi dari pertanyaan ini mengingatkan kami kembali untuk lebih bersungguh-sungguh untuk mencari informasi tentang yang demikian itu. Jadi selama ini yang berhati-hati memang orang tidak mau diimunisasi. Yang sifatnya imunisasi massal, yang gratis dan sebagainya, karena diduga itu katanya ada bahan-bahan yang dimasukkan oleh orang-orang di luar Islam sana. Itu kata dokter-dokter yang berurusan dengan ini. Cuman kami pun tidak bisa meyakinkan yang demikian. Karena ini urusan dokter, ini urusan ilmu-ilmu seperti itu urusan dokter. Tapi menurut sebagian perlu kita mengimunisasi dengan cara yang misalnya membeli ke apotek-apotek imunisasi atau yang sifatnya komersil yang kita bisa bayar sendiri itu lebih aman. Sebab itu yang katanya insya Allah tidak bakal dimasuki oleh program-program seperti itu. Jadi dalam hal ini kami pun masih tawakuf. Ada keraguan-keraguan masalah ini. Kalau benar kata sebagian dokter bahwasanya imunisasi ada sesuatunya, itu kan bahaya. Tapi kalau memang tidak benar, penting untuk menjaga kesehatan anak, itu juga penting. Makanya kami menghimbau sebetulnya kepada para dokter, itu harus jujur di dalam masalah ini, bukan hanya karena dia itu bertugas dari pemerintah, lalu dia berbohong, karena itu amanat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada dokter berkata, anak dokter diimunisasi? Tidak. Tapi dia mengimunisasi anaknya orang. Ada beberapa dokter yang saya temui, dia enggak. Artinya dia rupanya mendapatkan informasi yang jelas, tapi dia sendiri tidak berani ngomong. Hal-hal begini tidak gampang, Buya. Ini berurusan dengan kebijakan pemerintah nanti. Nah, itu jadi. Ada sebagian dokter ngomong seperti itu. Jadi kami menghargai para dokter, barangkali para dokter perlu jujur dalam hal ini. Dan tidak cukup Anda bersandarkan dengan informasi yang disebar, akan tetapi Anda sebagai dokter barangkali meningkatkan sampai tingkat penelitian dan sebagainya, sampai nanti muncul sebuah keterangan bahwasanya imunisasi ini adalah boleh atau tidak boleh. Dan ternyata silang pendapat. Dan memang ternyata dokter-dokter yang saat itu menulis tentang imunisasi itu berbahaya, karena ada sesuatunya di dalamnya yang dimasukkan untuk merusak anak-anak, mereka ternyata banyak di antara mereka memang dokter-dokter sudah tidak aktif. Apakah dinonaktifkan di dalam aktivitasnya atau wallah alam bisawab, yang jelas ada beberapa dokter yang seperti itu. Dan ada, kami ada buku tentang imunisasi, dan memang kalau kita membaca buku itu sangat jelas hujah-hujahnya bahayanya imunisasi. Tapi kami juga bertanya kepada dokter yang hidup, yang berjalan, bukan buku yang saya tanya dokter. Ternyata di dalam dunia kedokteran sendiri juga, di dunia mereka, para dokter itu juga dihimbau untuk mengikuti peraturan imunisasi di bulan ini, bulan ini, bulan ini, begitu. Jadi itu adalah cambuk buat kami untuk lebih serius lagi untuk menjelaskan masalah ini. Jadi semoga kita segera mendapatkan jawaban yang pasti, atau paling tidak Anda akan mendengar dari ahlinya yang insya Allah akan kita datangkan waktu singkat. Kami tidak, kalau kami mengatakan imunisasi berbahaya, jangan-jangan itu bermanfaat. Nanti kita belum pasti betul masalah-masalah yang seperti ini. Baik. Dan ada imunisasi yang luar biasa, itu adalah madu. Perbanyaklah minum madu, itu imunisasinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang memang tidak mau pakai imunisasi, jangan sampai tidak dikasih anak-anak tegukan-tegukan madu dan sebagainya. Tapi itu nanti akan membangun imunisasi anak kita. Biar imun dari bermacam-macam penyakit. Madunya ada obatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habbah sauda madu. Itu imunisasi. Jadi kalau yang anak-anaknya tidak diimunisasi, maka paling tidak pakai imunisasinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu madu. Baik, pertanyaan yang kedua. Banyak sekali pertanyaan yang tertulis. Kriteria orang miskin yang harus kita kasih, ya. Maksudnya begitu kan? Kalau datang ke rumah kita, mungkin ada orang tuh menguji. Begini loh ya. Kalau orang yang datang kepada Anda, secara syariat tidak memenuhi. Misalnya, dia tidak menunjukkan kalau dia ahli ibadah. Bahkan mungkin ada tanda-tanda dia mah pemabuk dan sebagainya. Atau dengan membawa sesuatu yang diharamkan. Hah? Misalnya lagi nyanyi-nyanyi, laki perempuan minta kepada Anda. Ngamen atau sebagainya. Akankah kita kasih? Karena ada tanda-tanda bahasanya ini adalah bukan baik. Maka Anda boleh tidak mengasih jika Anda curiga bahwasanya dia adalah orang yang tidak baik. Anda boleh tidak ngasih. Tapi Anda jangan pelit. Itu loh yang harus ditanamkan itu. Anda tidak ngasih tapi jangan pelit. Caranya bagaimana? Kalau itu benar, ibu ngasih berapa nanti? 1,000. Ayo simpin 1,000, nanti kasihkan orang fakir yang sesungguhnya sana. Pokoknya jangan sampai gara-gara prasangka ini lalu kita jadi pelit sedunia. Wah ini jangan-jangan begini. Setiap ada orang minta, jangan-jangan begini. Makanya gak pernah kasih sama orang. Jadi kalau ada tanda-tanda orang datang kepada kita, ada tanda-tanda. Kalau sudah Anda begitu, tetap husnudannya jalan. Misalnya biarpun itu malaikat Nabi Khidir selamat. Misalnya Nabi Khidir diutus datang. Tapi gayanya gak benar. Lalu Anda tidak ngasih. Tapi Anda sudah berpikir, kalau dia benar bakal saya kasih 5,000. Anda keluarkan duit 5,000, tapi jangan dikasihkan dia. Sebab tanda-tandanya enggak. Enggak benar. Anda kasihkan ke orang lain yang benar-benar berhak. Maka nanti didoain sama Nabi Khidir itu. Enggak usah takut. Karena yang penting jangan pelit itu. Sebab ini termasuk guru kami, Syekh Muhammad Al-Hafidz Sengkiti itu, paling enggak berani beliau menolak. Jadi takut ini benar orang butuh. Hanya modelnya saja. Tapi kita karena kita khawatir nanti masyarakat kita enggak karu-karuan, lihat. Sampai, mohon maaf, semoga Allah mengampuni. Kita pernah mengisi pengajian. Di Jakarta, di kalangan pengemis. Kami itu gak ngerti di sama Asman waktu itu siapa ya. Hah? Iya, naik kereta. Rupanya apa? Naik apa sekarang? Naik bis, naik angkot. Saya gak apa-apa naik angkot. Pakai jubah naik angkot juga gak ada masalah. Kenapa? Buya, kami gak ada dana untuk naik taksi. Sudah, naik taksi saya yang bayari. Sudah sampai datang ke situ, memang akhirnya sandal saya hilang waktu itu. Sandal saya hilang, tapi bukan dia yang mengambil. Akhirnya betul saya ke situ. Ceramah, subhanallah, orang-orang tidak mampu semuanya. Salah satu di antaranya satu cerita yang sangat terenyuh, saya tanya, ibu tinggalnya di mana? Saya tidak punya rumah. Anak berapa? Anak 5. Dan semuanya tidak pakai bapak. Allah. Dan dia tidak merasa nyaman. Dia mengatakan anak pertama saya di panti asuhan sini, anak kedua di. Jadi dia tetap punya anak 5. Allah. Dan setelah itu adalah ternyata dengan siapa? Ya dengan teman-temannya sama pengemis, subhanallah. Karena tidak ada pendidikan dan rupanya ngaji ini bersekali. Waktu kita ceramah dengar dan bahkan mengatakan kami ingin mengadakan acara lagi sampai itu terputus ceritanya. Sampai kali aja nyebar. Anda kan acara jangan khawatir. Kedatangan saya enggak usah dipikir duitnya. Jadi kalau saya biayai untuk berangkat. Jadi waktu itu kalau tidak salah berbuka ya, mungkin Aslam masih ingat ya. Ada berbuka atau apa? Setelah itu kita sholat, saya ajak sholat. Yang sholat cuma berapa dok? Memang dia tidak bisa sholat. Karena memang dari anaknya seorang miskin yang di jalan, kemudian tidak pernah belajar sholat, meneruskan warisan bapaknya, warisan miskin dan tidak sholat. Jadi ada yang punya anak 5 semacam itu. Allah. Tidak ada pendidikan, masya Allah. Jadi perlu sebenarnya diambil. Dan mereka diambil mungkin juga susah. Kadang kalau melihat semacam itu siapa yang salah? Kalau dia mereka melakukan begitu kan tidak ngerti. Itu bukan dianggap sebagai sesuatu yang haram. Karena tidak ngerti halal haram dia itu. Karena mulai kecil dibawa oleh ibunya minta. Kerjaan minta. Syahwat melakukan dengan sesamanya. Tidak pernah ngerti itu haram. Tidak pernah halal haram tidak ngerti anaknya 5. Dan tanpa suami Allah. Ini pelajaran sebetulnya. Berarti mungkin yang seperti ini juga tidak sedikit. Yang mereka tidur di kolong jembatan. Yang mungkin dia melakukan melayani laki-lakinya. Bukan karena suka-suka juga. Karena sama-sama pengemis yang mungkin jahat dipaksa dan sebagainya. Akhirnya ambil. Tidak. Allah. Artinya tugas kita besar sekali. Akhirnya waktu itu kita pikir. Ini yang dosa bisa kita. Saya tulis alamatnya, tidak ada nomor teleponnya. Setelah itu tidak tahu dihubungi, setelah itu tidak bersambung lagi. Kami bangga waktu itu bisa ngisi. Dan ngisinya di mana? Di halaman, bukan di rumah. Waktu itu ada tugu apa gitu, di kilingnya itu ada pancuran air, kita minggir di situ, ada rumah rusak di sampingnya. Hanya gelar koran. Koran, tidak ada mikrofonnya, saya teriak jerit-jerit. Tapi mereka dengar, ada yang nangis katanya. Sebetulnya mereka butuh. Baru nanti setelah itu kita sholat ke masjid. Yang sholat hanya sedikit. Keluar, sandal saya hilang. Tapi bukan dia insya Allah. Sandal hilang. Akhirnya beli sandal setelah itu. Allah Alam. Jadi mohon maaf. Kadang-kadang ada semacam itu. Orang fakir itu melakukan kemaksiatan itu karena tidak ngerti. Jadi kadang perlu pembimbingan. Maka kami berharap jika ada pemimpin yang peduli dengan yang demikian itu. Orang gila kadang-kadang mohon maaf. Di Cirebon pun kadang-kadang ada. Orang gila yang tidak pakai baju dan sebagainya. Kadang-kadang bikin mainan anak-anak dan sebagainya. Dan itu ketahuilah itu kewajiban bersama. Wajib ditutup auratnya. Dan itu tidak mampu kalau orang per orang mungkin dengan kekayaannya pun kerepotan. Jadi mungkin pemerintah membuat satu tempat digaji orang untuk melayani orang-orang gila semacam itu untuk menutup auratnya sebagainya. Makanya PR kita terlalu banyak. Baik, Ibu. Jika ada orang fakir datang kepada Anda meminta-minta, kalau ada tanda-tanda enggak baiknya, maka ibu enggak usah kasih. Tapi ibu jangan pelit. Kalau benar kasih berapa nanti, cari orang yang berhak, yang ta'affaf tadi itu. Tapi kalau enggak nanti pelit terus jadi, wah, kayaknya sih enggak benar, kayaknya enggak benar, kayaknya enggak benar, kayaknya enggak benar, kayaknya enggak benar. Semua kayaknya enggak benar, akhirnya jadi orang paling pelit sedunia. Allah alam bisawab. Ini ada pengantin. Boleh. Ini. Orang fakir. Ini masih ada hubungannya ya. Ada yang mengatakan bahwa orang fakir atau miskin yang tidak menjaga sholat fardunya tidak boleh menerima zakat. Bagaimana pendapat ulama, jumhur ulama? Tidak usah pakai istilah jumhur ulama, langsung saja insya Allah. Kalau ada seorang miskin yang tidak sholat, atau sering meninggalkan sholat, atau tidak sholat, dan tidak puasa, maka haram bagi kita untuk memberikan sedekah sunnah. Karena orang yang meninggalkan sholat tidak terhormat dia. Ya, sedekah sunnah. Tapi kalau orang miskin yang tidak sholat, maka dia tetap berhak menerima zakat. Karena innama shadaqatul fuqara. Sebab menurut mazhab kita Imam Syafi'i, menurut mazhab Imam Syafi'i, dan Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah, bahwasanya orang meninggalkan sholat tidak dikatakan kafir. Kecuali meyakini sholat tidak wajib, kafir tidak boleh menerima zakat. Kalau ada orang, kenapa kamu tidak sholat? Males-malesan saja. Dia tetap muslim. Tapi hukumannya dipenggal leher. Tapi menurut mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal, kalau orang meninggalkan sholat, dianggap kafir sekaligus tidak boleh menerima zakat, terpisah dari suaminya dan istrinya. Maka menurut jumhur ulama adalah, orang fakir yang tidak sholat, dia berhak menerima zakat. Tapi orang fakir yang tidak sholat, Anda tidak boleh memberinya setetes air sekalipun. Biar sholat dia itu. Nah, kadang anaknya enggak sholat masih dimanja. Murtad juga seperti itu. Maka hati-hati. Jadi zakat tetap boleh. Karena zakat itu miliknya dia. Karena dia masih dianggap sebagai seorang mukmin muslim dari kaum muslimin. Tidak dikatakan murtad. Kecuali dia berkata, zakat tidak wajib, sholat tidak wajib. Murtad karena mengatakan sesuatu yang ma'lum minad dini bidaruroti. Sesuatu yang memang wajib dalam syariat. Dan bagi semua orang pasti tahu. Semua orang pasti tahu. Lah kok dia mengatakan tidak wajib. Maka hukumnya dia adalah murtad orang yang seperti itu. Tapi kalau hanya meninggalkan sholat, maka kita itu adalah wajib menyampaikan zakatnya. Cuman kalau Anda memberikan zakat, harus ada manajemen pemberian zakat. Manajemen pemberian zakat, barangkali karena mereka pertama butuh, barangkali perlu diatur yang rapi, jarian zakat itu, diasih pengarahan-pengarahan, bimbingan-bimbingan, diingatkan kepada Allah, bukan hanya sekedar dibagi-bagi, supaya mereka semakin dekat kepada Allah. Sebab misalnya orang-orang yang tidak melakukan sholat itu bukan karena menentang Allah, karena memang tidak mengerti caranya sholat, tidak biasa sholat, karena pendidikannya belum ada. Dari fakir setiap hari melihat orang tuanya, yaitu tadi minta-minta, sehingga dia pun digedekkan dalam mengikuti orang tuanya yang minta-minta, enggak mendapatkan pendidikan. Kebayang bagaimana bisa sholat lo anaknya bapak ibu yang enggak minta-minta saja, ada yang enggak bisa sholat kok. Ada atau tidak? Ada. Bahkan bapaknya ada yang enggak bisa sholat. Padahal enggak minta-minta. Bagaimana dengan anaknya orang yang minta? Minta. Maka perlu kita itu memanage pembagian pemberiannya. Barangkali yang akan terima zakat dari masjid ini nanti, mohon dihimbau dengan sangat untuk mengikuti kajian. Wajib. Wajib. Kajian. Jadi nanti diberi. Dan insya Allah mereka akan senang untuk mendengar itu semuanya. Dan akan mendapatkan pahala bagi yang ngatur manajemen pembagian zakatnya tadi. Ini. Kemudian. Ada lagi. Ini masih. Bagaimana sikap kita jika ada ustadz yang meminta-minta kepada muridnya? Ustadz minta kepada muridnya. Ini yang kita bahas ini. Ini penyakit itu. Ustadz-ustadz minta kepada muridnya. Ustadz tuh ngasih sama muridnya. Nah ini. Ustaz itu harus ngasih sama muridnya. Kecuali ustaznya tidak Kecuali ustaz minta muridnya urusan pembayaran yang wajar. Karena muridnya makan di situ misalnya. sekolah-sekolah kan ada pondok misalnya kan bayar 500 ribu untuk sekolah, untuk ini wajar itu, maka ditagih. Tapi kalau lebih dari itu, wah bermasalah ini. Itulah yang kayak pedang rampok halus itu ya begitu Ustaz. Datang ke muridnya itu. Belikan tiket saya ya. Tolong belikan tiket. Ntar saya bayarin. Lupa ngelendem saja ini. Muridnya menagih. Wah ini Ustaz mendusta janji-janji dong. Ya. Jadi gak benar. Menyikapinya bagaimana? Mana yang menyikapinya? Itu bukan Ustaz sebetulnya. Tidak seperti itu Ustaz. Rasulullah SAW melarang untuk seperti itu. Nabi itu dikasih zakatnya. Meminta-minta. Nabi. Zakat tidak mau. Sayyidina Hasan makan zakat. Keluarkan dari mulutnya. Dan Nabi pun kalau meminta pun bukan meminta untuk dirinya sendiri. Bercerita secara umum bahasanya. Siapa yang ingin melakukan ini pahalanya adalah begini, begini, begini. Untuk dakwah pun tidak pernah Nabi mengatakan, Pak Haji, buat dakwah ini nyumbang berapa? Buat masjid, buat majlis al-bahjah nyumbang berapa? Pak Haji kaya. Tidak ada begitu. Hanya dihimbau ini. Ayo, ini ada pembangunan yang mau-mau. Siapa yang pengen? Pengen. Jadi mereka datang dengan sukarela. Nabi mengingatkan bahasanya ini ruiritu anna akra adalina akbar alinnari annisa. Aku melihat perempuan paling banyak di neraka. Fattakun nara walau bisyikit tamratin, maka takutlah api neraka biarpun dengan sepatah. Sepotong bersedekahlah dengan sepotong kurma untuk menjauhkan dari neraka. Akhirnya para wanita itu tersadar agar terjauh dari neraka. Langsung kalungnya dilepas. Tapi dia mengatakan, bu masuk neraka awas ya. Tidak ada begitu. Pendidikan dari Nabi SAW tidak ada. Main tonjok itu. Kita pernah melihat ternyuh umat Islam kalau digambarkan seperti itu. Ternyuh sebuah pesantren. Di situ ada pejabat. Kalau sudah ada pak gubernurnya pasti bawahannya datang semuanya. Rupanya satu orang yang berdiri dengan gaya kocak-kocaknya itu. Rupanya meminta. Dari instansi ini menyumbang apa? Nah, mumpung ada pak gubernur nih. Kan tidak enak ngomong. Semen 100. Dari ini. Besi. Ini. Jadi ditunjuk begitu orang yang datang. Lihat. Bakal kapok dia datang ke pondok orang gitu. Ini ngerusak. Ini. Dimarahi oleh Rasulullah orang itu. Lalu dicambuk orang-orang yang begini ini. Jadi orang datang ke pondok malas. Dan sebetulnya minta untuk agama gak apa-apa. Cuman kalau caranya gak baik menjadikan Islam itu rendah. Kita pun buat kotak itu saya minta izin dari guru. Dulu kalau keliling saya gak mau. Itu ganggu orang. Makanya waktu kita mau kotak keropak itu saya izin. Nabi Abdullah boleh enggak? Boleh tapi jangan bergerak. Sebab kalau bergerak nanti ganggu orang yang pertama. Yang kedua kadang-kadang orang yang gak bawa duit jadi gak enak. Ya, saya ini bawa duit. Kalau begitu kan enak langsung ke sana sudah. Jangan dibikin malu orang datang ke pengajian itu. Jangan dibikin malu. Allah, ini pendidikan sebetulnya. Haji, dakwah. Mau surga enggak? Kayak kiainya punya surga. Surganya sudah dijual habis tuh surganya kiai. Kayak punya surga, mau surga. Enggak ada seperti itu. Pendidikan tidak semacam itu. Jadi Anda, khususnya para santri, Ustaz bukan seperti itu. Kata Habib Ali Al-Jufri, kalau ada Ustaz masih bingung apa yang dimakan esok hari, balik jadi murid, enggak usah jadi Ustaz. Kalah percayanya sama burung. Ustaz harus yakin, lebih tawadhu, lebih qanaah, lebih nerima apa adanya. Sekarang gaya-gayaan, mewah-mewahan. Ustaz kelas menengah ke atas, kelas kenah. Ustaz. Musibah tidak ada. Ustaz untuk semuanya. Dan tolong ini, pendidikan untuk anak-anak santri khususnya, hilangkan kesombongan di dalam hatimu, lihat. Biasakan dengan kesederhanaan. Maka engkau akan nyaman hidup. Jangan matamu melihat tentang urusan dunia. Pengen mobil, pengen ini, pengen sebagainya. Itu yang suka minta-minta. Tidak punya mobil, naik motor. Tidak punya motor, tidak punya mobil, pakai mobilnya orang. Enak, dipinjemin sama orang. Atau orang datang ngirim mobil, enak begitu. Tidak usah beri, tidak usah ngerawat. Orangnya dapat pahala, kita dapat pahala. Nyantai. Jadi tolong jangan menggantungkan keinginan kita dengan urusan materi. Jadi cara menyikapinya, sebetulnya kita pengen tegas. Ustadz itu perlu dinasihati itu. Ustaz yang suka minta-minta. Sungguh lu nasihati. Dan kadang memang subhanallah. Ada datang ke sini seperti itu. Minta sumbangan untuk majlis taklim. Saya lagi bangun majlis taklim. Saya bilang. Baik. Tolong Ustaz. Di gambarnya, desainnya kayak apa. Saya ada tim di sini banyak. Nanti saya akan lihat di lokasinya. nanti insya Allah akan dibantu butuhnya apa. Berapa? Ya insya Allah nanti saya kirim. Gak datang lagi katanya. Alamatnya pun gak dikasih tahu. Gimana kita menyumbang? Jadi banyak orang berbohong. Ada lagi datang ke sini, Buya, saya punya utang. Saya dikejar-kejar sama bank. Dikejar-kejar sama bank. Anda salah urusan dengan bank. Iya Buya, sekarang gimana ini solusinya? Mau minta bantuan. Baik. Alamat rumahnya di mana? Alamat Bapak? Saya gak punya alamat. Gimana dikejar-kejar bank dengan bohong kok terang-terangan depannya? Jadi dikejar-kejar katanya gak punya alamat. Gimana gak punya alamat? Saya hidupnya di jalan. Lah kalau gak punya alamat gak akan dikejar-kejar sama orang. Jadi memang banyak orang macam-macam ini. Ada ceritanya subhanallah, Allah ganti. Ada datang sini ngaku ustaz. Wah memang hafal alfiah segala macam. Ini kisah suatu ketika. Ini memang penyakit. Datang ke sini katanya Pak mobilnya macet sama keluarganya. Ini pernah kejadian di waktu di Karanggelar. Terus jadi istri saya sekarang di pinggir jalan Buya, mobilnya macet di sini. Terus ya harus diganti, oh begini. Orangnya dari luar Cirebon yang jelas. Lalu baiklah kasihan sama istrinya. Ya sudah, saya bilang sama salah satu ustaz. Ustaz dari Celeduk datang, "Ustaz, tolong anterin, Ustaz. Saya kasih duit itu, Bapak." Selesai kasih duit, ustaznya yang saya suruh itu enggak ngerti akan kemana ini, pokoknya nganterin. Saya percaya. Rupanya setelah itu balik. Padahal di rumah sudah siapkan ada makanan. Karena keluarganya kan tidak makan. Mulai jam 10 sampai jam 1 siang. Berarti kan tidak makan. Saya pengen setelah mobil diambil dibawa ke sini. Rupanya kata ustaz yang nganterin. Ustaz mana? Itu orangnya. Turun. Turun di mana? Di terminal. Lah. Bukan turun di bengkel. Enggak. Waduh. Masya Allah. Hebat benar nih. Rupanya bu. Namanya Allah Maha Kaya bu. Duit itu duit satu-satunya. Gak ada lagi duit setelahin itu ya. Karena cuma karena butuh dia seorang ustaz, keluarganya ini tak taunya apa. Ada orang sebelumnya waktu saya ke kamar mandi atau apa itu ada orang masuk nitipin sesuatu. Memang betul, sebekal kebaikan 10 kali lipat. Ada orang titip duit. Gitu. Titip duit kenapa? Saya buka 10 kali lipat yang saya kasihkan itu. Baik, enak ya kalau ada orang begitu kita dibohongin. Ya. Jadi ada orang penyakit semacam itu pakai nama ustaz. Na'udzubillah, itulah ilmunya, ilmu yang tidak manfaat. Ya, maka dari itu tolonglah, jangan biasakan semacam itu, khususnya para ustaz yang punya makom ya. Ini adalah merusak citra ustaz. Ustaz minta-minta. Sampai suatu ketika ada informasi, beberapa waktu yang lalu dengar cerita. Saya benci dengan orang-orang, dengan kiai. Kenapa? Kiai itu kalau datang hanya minta saja. Waduh, ini tantangan. Yuk kita datang, kita kasih. Jadi memang ada orang sombong begitu jadinya. Karena apa? Kiainya datang minta-minta. Ini di Jawa Timur. Jadi ada satu orang kaya paling nek sama kiai. Tapi itu yang nek. Dan akhirnya kita katanya paling nek sama kiai. Kenapa? Setiap kiai datang pasti minta. Allah. Nah ini wahai para kiai, tolong. Kiai itu mulia. Kiai itu adalah jihad. Yung fiku nabi amwalihim wa amfusim. Jiwanya untuk diinfakkan. Hartanya diinfakkan. Kalau perlu nyawanya diinfakkan. Jangan merusak orang, akhirnya orang gak percaya sama kiai. Dan juga kadang-kadang cara mintanya halus. Ini termasuk budaya yang harus dihapus itu. Kalau Anda datang ke rumahnya kiai, Anda memberi sukarela boleh. Tapi kalau menjadi tradisi, kalau datang ke rumahnya kiai gak ngasih, gak enak, itu musibah. Makanya mohon maaf kalau ada sebagian orang datang ini langsung bawa ini. Sudahlah gak usah bawa. Kalau pengen ngasih nanti pas gak ada hajat. Datang ke rumahnya kiai, bawa sesuatu. Langsung disodorkan ini. Kiai. Saya mau tanya. Tanya pakai duit. Jadi ini termasuk budaya. Sebagian orang ada tradisi yang kurang baik. Jadi kalau datang ke rumahnya kiai harus bawa sesuatu. Kalau gak punya sesuatu gak ada. Datang. Ini budaya yang jelek. Bayangkan di rumahnya itu ribut kepada dengan suaminya. Gara-gara kopinya gak manis karena kurang gula. Subhanallah. Ribut akhirnya mau cerai. Akhirnya mau datang ke rumah kiai. Ke rumah kiai harus bawa gua. Jadi makanya kalau datang ke sini enggak usah bawa apa-apa. Kalau pengen ngasih pas enggak ada hajat itu. Ada hajat bawa plastik gede itu. Oh, saya suruh makan begitu ya. Kadang-kadang bikin laporan ini. Jadi enggak usah datang dengan hati. Datang ke rumahnya ulama dengan hati. Kalau Anda ingin uang bantu, Masya Allah ada keropak kebuka sana itu. Ada di masjid kotak terbuka. Jadi jangan sampai orang datang itu akhirnya minder, gak berani gara-gara gak punya duit. Itu loh yang. Enggak punya duit saya enggak tahu. Punya duit saya enggak tahu. Gitu loh paling enak. Jadi Anda datang, ada waktu konsultasi, waktu tanya. Itu bebas, maka semuanya. Yang pakai mobil, pakai jalan kaki, sama. Kemarin ada mengikuti. Loh, punya pengajiannya kok pakai bayar? Ada pengajian bayar kemarin kan? Banyak pengajian kita puluhan gratis kok. Ada. Yang bayar itu adalah hanya program khusus karena melibatkan orang banyak, tempatnya pun harus bayar, bayar. Ini kritis nih, Buya sekarang komersil pengajiannya adalah bayar. Katakan sebebas Anda berkata, akan tapi ketahuilah yang gratis banyak, enggak ada yang bayar. Cuman enggak apa-apa, memang itu kritisan dari orang yang mencintai kita. Alhamdulillah, ada. Setelah kami bayar, kami jawab, mereka mengerti. Jadi tolong, kalau datang ke rumahnya ulama, adalah dengan hati, niat yang baik. Bukan hanya dengan upeti, jadi harus memberi sesuatu. Itu juga membuat jarak antara ulama dengan orang awam. Itu bisa saja merusak ulamanya juga. Dan nanti apa? Tamunya akan dilihat diintip dulu pakai mobil. Ahlan wa sahlan. Pakai sepeda engkol. Ntar dulu masih istirahat. Yang datang melarat. Masih istirahat. Tapi kalau kita datang ke mobil. Alhamdulillah. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Gimana baik? Kabar? Pak Haji? Keluarga semuanya baik? Tak tahu yang ngadu, yang utang banyak, kapok tuh. Bukan mau ngasih duit. Kiai tamak, gitu ya. Ini termasuk pendidikan untuk anak-anak santri semuanya, lihat. Biasakan ini tradisi. Maka sudah dengar semuanya ya. Kalau mau konsultasi, dilarang bawa sesuatu. Orang di rumah tuh punya problem ekonomi, kadang punya utang, kok mau ngasih sesuatu, itu bagaimana? Datang saja dengan hati. Kalau Anda kelebihan uang, insya Allah lain kali, pas gak ada maksud gitu ya. Nyumbang, bantu, boleh. Pasti masuk nanti. Biarpun saya enggak tahu, Allah tetap. Kalau ketahuan saya ini kayaknya. Allah. Ini adalah sebuah tradisi yang kurang baik. Lah, yang apa hubungannya dengan meminta? Tradisi ini ya, kalau kita abadikan berarti saya minta mengharap. Berarti saya itu minta dengan cara. Kadang-kadang, nak bawa apa-apa nih. Kalau kerja gini, bawa apa-apa ya. Itu artinya saya minta kan, biarpun bahasa saya halusnya. Coba lah, kalau datang ke kiai itu bawa sesuatu. Kan tidak semua kiai punya kerjaan. Ya, karena kamu akan dapatkan ilmu. Datang ke kiai bawa sesuatu. Paham. Jadi setiap mau konsultasi bawa sesuatu. Kacau nanti. Enggak. Datang enggak usah bawa sesuatu. Karena apa? Demi keselamatan hati saya. Kalau Anda pengen ngasih langsung ke dapur, Allah tahu, dicatat oleh malaikat. Ya, dicatat oleh malaikat. Tapi jangan pas ada hajat. Kalau pas ada hajat tetap harus ngasih karena jarang ke sini boleh, tapi jangan menjadi kebiasaan. Salaman. Pengajian salaman. Sudah ada keropak kok salaman kasih duit. salaman ke duit itu ngerepotin betul ya. Ngerepotin salaman duit bingung saya begini. Mau salaman sama orang cepat harus begini. Insyaallah. Jadi, ini termasuk yang ada di sini, akan tapi tolong. Di saat ada kiai yang masih nerima ada hadiah, itu bukan salah. Bukan sesuatu yang jelek. Ada kiai misalnya Anda datang ke rumahnya kiai bawa roti, bawa ini. Bagus, Anda bersedekah. Cuman kita di sini itu pengen budayakan seperti itu. Biar kalau orang ngadep itu bebas. Nggak ada beda. Makanya kalau ada buya nggak ada waktu itu, ya nggak. Bukan karena Anda melarat. Sebagian orang ngomong, ada informasi. Karena yang datang orang melarat, nggak diterima. Ini juga masalah. Biarpun kaya, kalau lagi istirahat ya. Harus bagi-bagi, saya harus istirahat. Ini coba, habis ini saya habis ini. Acara ini dengan Ustaz Tahfidz. Dengan wali murid Tahfidz. Habis itu kami ada acara habis duhur. Habis itu habis asar. Habis itu malam forum silaturahmi. Ayo lima acara. Lah kalau saya tidak kasih istirahat besok, bagaimana besok aktivitas saya? Jadi mohon maaf kan anak. Makanya biarpun kawan dekat saya di istirahat, ya memang istirahat jatah saya itu. Kalau lagi dengan anak, dengan anak, dengan tamu, ada waktu dengan tamu. Lihat, ada waktu tamu bebas itu. Saya nggak pernah tahu ini tamu duitnya, rekeningnya berapa, perusahaannya apa. Saya juga nggak tahu ya. Jadi yang datang tolong dengan kerelaan. Siapapun yang datang dengan kerelaan, niat hati pengen sambung kepada Allah dan Rasulnya. Selesai. Jadi pengen cari solusi. Kadang kalau Anda niatnya tulus, memberi atau nggak memberi, yang penting niatnya tulus pengen dapat kebenaran. Biarpun mungkin tidak ketemu, Allah akan berikan jawaban setelah itu. Tapi kalau datang dengan suudon, tidak akan dapat apa-apa. Bahkan suatu ketika ada seorang datang, ngantri. Seorang minal habaib. Rupanya ada orang yang paling jauh itu, dipanggil santrinya. Santriku, tolong kasih tahu, itu orang yang paling datang, suruh pulang aja. Kenapa ya Habib? Sudah beres urusannya. Kan enak gitu ya. Enggak usah ketemu tapi beres urusannya. Jadi karena dia tulus waktu nunggu di ujung sana kena panas matahari, ngantri tulus, ternyata apa? Enggak usah ketemu, suruh pulang saja. Urusannya beres. Kan enak begitu. Jadi datang dengan niat yang baik. Jadi niatmu itulah yang akan menjadikan selamat. Bukan ini, bukan. Niat yang baik sudah. Baik, itu saja. Jadi kami ingin bahwa saya datang ke sini niat sambung dengan pesantren, dengan lembaga. Kalaupun Anda ada rezeki, ketahuilah. Rezeki Anda akan bermanfaat besar di sini. Lihat, aula belum beres. Pondok terus berjalan. Lihat. Dan ketahuilah kita santri juga makan semuanya. Alhamdulillah, tidak pernah ada kurang hari ini. Santri makannya 3 kali ya. Bahkan ada yang nambah lagi katanya ya. Sampai makan Anda santri makan semuanya. Listrik berapa? Ini semuanya. Lihat, alhamdulillah ini. Ini orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk biayai ini semuanya. Dan saya tidak tahu siapa ini orangnya. Saya enggak pernah si A, si B, C-nya. Ada semuanya alhamdulillah. Lihat berapa puluh santri, ratus santri. Alhamdulillah dimudahkan. Radio juga. Bahkan radio ini tambah satu lagi kan. Ayo. Kita punya radio lagi. Nanti insya Allah dimudahkan oleh Allah yang lainnya. Itu karena apa? Doanya orang-orang tulus yang datang itu. Yang tulus datang niatnya baik. Pulang tiba-tiba doain ya Allah semoga dimudahkan pondok. Dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di pungkasan ini saya sekalian minta doa. Ibu, lihat aula ini belum beres. Kita pengen aula nanti enak akan dipasang kipas-kipas yang bagus. Jadi gak kepanasan kayak begini nih. Kemudian gak sek-sekan nanti ada tingkat 2 pakai layar besar. Sehingga insya Allah separuh dari jamaah bisa masuk ini. Sebab kalau semuanya kayaknya bola alam cukup atau tidak. Ini akan diselesaikan tingkat ini Bu ya, tingkat. Biayanya berapa? Direncanakan semuanya itu sedikit Bu. Cuman 2 miliar berapa? Nah jangan bilang gede kalau urusan dakwah. Nah, kalau beli yang gak guna baru mahal ya. Ini beli yang mahal ini. Cuman kemarin dari tim mengatakan ini besinya itu minjem semuanya. Dan kayaknya sudah harus segera dibayar. Mendesak dus besi berapa kemarin? 200 berapa atau 300 jutaan dulu. Baru nanti tingkat perlahan. Nanti ini memanjang sampai di sana Bu. Jadi sampai di sana ke kiri memanjang. Ini ola-ola besar raksasa. Sehingga bisa digunakan untuk belajar anak-anak dan yang lainnya. Baik, ini perlu didoakan. Ibu, tolong. Yang merasa dirinya miskin, tapi tidak minta-minta tadi khususnya. Atau semuanya tolong didoakan agar Allah mudahkan pembangunan aula ini. Mengirim orang-orang tulus ikhlas ahli surga. Lewat siapa memberikannya? Ada keropak, ada ini, ada nanti beberapa anak yang bisa dipercaya. Termasuk Saif, Abu Hanifah, Toto, dan yang lainnya itu. Tolong jalur-jalur yang jelas ya. Anak-anak yang dekat yang dengan kita. Kalau menyampaikan sesuatu. Menyampaikan sesuatu orang dari anak pondok yang ini. Baik, kemudian ada lagi satu permintaan doa. Ini untuk pengembangan dakwah. Jadi kita punya radio yang di Cirebon 92,9. Studinya tetap ada di sini. 92,9 sekarang masih dibuat. Akan kita gedekan. Akan menjadi berapa ribu watt. Nanti insya Allah akan nyampe Indramayu semuanya. Akan kena. Kemudian masuk ke Brebes. Satu lagi. 104,8 di atas gunung di Kuningan sana, di atas gunung Cermai sana. Jadi itu akan menjangkau 13 kota. Jadi alhamdulillah sekarang yang 104,8 masih kecil karena alatnya juga masih dibuat di sini, nanti akan ditaruh di sana dengan alat yang lebih gede lagi, akan lebih luas lagi. Kecil pun ternyata sudah kedengaran di kota. Kota Brebes sudah kedengaran, Karang Sembung kedengaran semuanya, Karang Malang kedengaran semuanya. Jadi 104,8 sudah kena. Tidak, enggak kedengaran. Ini daerah sini enggak kedengaran. Kelihatannya daerah sini biar ngaji dulu ke sini. Dari sana kedengaran. 104,8. Akan tapi, Ibu, untuk 104,8 ini kita perlu studio. Kita studio masih minjem seorang ustaz yang baik di sana. Kita masih pinjem tempatnya seorang ustaz, pesantren. Yang baik kita pakai selampai kita punya tempat. Nah, di situ ada tanah dijual strategis. Di kiri kanannya adalah dakwah-dakwahnya misionaris. Orang-orang Kristen ada di kiri kanannya. Di situ ada Gua Maria, ada gereja. Nah, kita punya tempat strategis di depan. Dan itu tempat studio radio yang bagus. Nah, ini perlu uang. Mohon didoakan khusus. Sedikit. Cuma 250 juta tanah tok. 250 juta tanah tok. Minta dikasih DP 130. Selebihnya nyicil perlahan-lahan. Tapi kalau ngomong saya persis. Tidak akan saya lebihkan, tidak akan saya kurangkan ya. Karena biar doanya nanti pas. Jadi minta kepada Allah. Dan itu perlu cepat. Karena apa? Berebut orang untuk beli tanah di situ. Harganya mahal tanah itu. Padahal cuma 1000 meter harga segitu. Kayak di kota besar itu harganya. Itu harga sebegitu. Tapi ketahuilah untuk dakwah bukan mahal. Jadi kita berdoa. Semoga Allah mengirim orang-orang ikhlas untuk menyelesaikan aula ini. Dan Allah mengirim ahli surga orang-orang ikhlas. yang bisa membantu pembelian tanah yang ada di Cigugur sana. Ahli surga ikhlas. Yang diberkahi hartanya, diberkahi anaknya, keluarganya semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kedesak kita disunahkan ilhah, minta itu lebih lagi. Sekali lagi Fatihah agar studio yang ada di sana segera terwujud. Sekali lagi semoga Allah mengirim orang ikhlas, orang tulus. Ahli surga. Seperti Allah telah memudahkan yang lainnya. Semoga Allah mudahkan urusan ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa 'afina wa la tubridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tusir 'alaina innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah yang menyaksikan kami saat ini, kami mohon ya Allah hari demi hari berganti, kami mohon ya Allah tambahkan keimanan dan kerinduan kami kepada-Mu dan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ya Allah, umur kami semakin hari semakin berkurang. Artinya kematian semakin dekat kepada kami. Kami mohon ya Allah, bimbinglah kami kepada kemuliaan hingga kelak Kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami mulia ya Allah. Dalam keadaan kami mati dalam keadaan mulia ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan semua yang hadir di tempat ini, yang menyaksikan acara ini, yang mendengar suara ini. Ya Allah, berikan kepada mereka semua kemuliaan ya Allah. Jika rizkinya sempit, lapangkan ya Allah. Lapangkan ya Allah, lapangkan ya Allah, dan yang pernah ya Allah, dan orang-orang yang kaya, jadikan mereka orang kaya ahli surga-Mu ya Allah. Kaya ahli surga-Mu ya Allah, kaya ahli surga-Mu ya Allah. Jangan sampai kekayaannya menjadikan mereka masuk neraka-Mu. Sungguh kami tidak rela ya Allah, siapapun mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, oh, ya Allah, yang punya rezekinya masih haram, gantilah dengan rezeki yang halal penuh berkah ya Allah. Engkau Maha tentang kami ya Allah. Jauhkan kami dari segala keharaman. Cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu. Jauhkan kami dari yang haram ya Allah. Yang belum menikah, mudahkan mereka mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan ya Allah. Yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan berikan kepada kami semua anak keturunan yang soleh-solehah, yang bakal dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Dan jauhkan kami dari meminta-minta ya Allah. Dan jadikan kami hamba-Mu yang bisa memberi yang lainnya, yang mencukupi, yang cukup dan mencukupi yang lainnya. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat ya Allah. Kebaikan di dunia dan kebaikan dan di akhirat. Dan kami mohon ampuni dosa kami semua. Ampuni dosa kami, jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa kami ya Allah. Engkau Maha tahu tentang dosa kami ya Allah. Rumah tangga kami ya Allah. Ya rumah tangga kami jaga ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang bahagia, penuh kasih, saling mencintai karena-Mu. Dan jika ada di antara yang hadir ini ya Allah, ada hamba-Mu yang di rumahnya saling merendah, saling cekcok, saling marah-marahan, bermusuhan dengan pasangannya, kami mohon berkat majlis yang mulia ini, berikan kebahagiaan ke dalam keluarganya ya Allah. Berikan kebahagiaan, kebahagiaan dalam keluarganya ya Allah, sehingga mereka saling mencintai karena-Mu, menghormati, menghormat, berkorban, menghargai karena-Mu, mengabdi karena-Mu ya Allah. Dan jadikan kehidupan, jangan sampai Kau jadikan kehidupan kami di dunia ini neraka sebelum masuk neraka. Kami ingin kehidupan kami di dunia adalah keindahan surga sebelum masuk surga-Mu ya Allah. Ya Allah, kirimkan ke tempat kami orang-orang ikhlas, dan jadikanlah mereka itu kami ya Allah. Dan jadikanlah kami mereka ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami pejuang-pejuang-Mu ya Allah di tempat ini ya Allah. Ya Allah, jadikan kami pejuang-Mu di tempat ini ya Allah. Jadikanlah kami pejuang-Mu di tempat ini ya Allah. Engkau sungguh Maha tahu tentang kami ya Allah. Tentang kepentingan kami, kepentingan dakwah ini ya Allah. Untuk menyampaikan syiar kepada umat kekasih-Mu Nabi Muhammad, kami mohon kirimkan ke tempat ini orang mulia ya Allah. Orang-orang ikhlas, orang-orang tulus ya Allah. Dan berikan kepada kami kemudahan ya Allah untuk mewujudkan media-media dakwah, radio, televisi dan lainnya. Sungguh ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kebutuhan kami ya Allah. Ya Allah, kirimkan bersama kami berjuang-berjuang di jalan-Mu orang-orang tulus dan ikhlas. Dan semua yang sudah berjuang di sini, Allah, berikan keikhlasan dan ketulusan. Jangan sampai, ya Allah, ada orang yang berjuang di tempat ini lalu mereka tidak bisa melihat amal mereka karena kebusukan hatinya. Kami mohon yang niatnya jelek datang ke sini ganti dengan niat yang baik dan mulia, ya Allah. Panjangkan umur kami semua dan mereka semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua, ya Allah, husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami, ya Allah, di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Karena hari ini ada pengantin, tidak ada salaman, dan yang ada perlu ada hajat nanti setelah pengantin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.